السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كم مسلمين كم مسلمات، إخواني وأخوات، dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kepada yang maha kuasa, maha bijaksana, maha pengasih, menyayang, maha hidup dan maha berdiri sendiri, Allah tabaraka wa ta'ala, yang telah memberikan kepada kita anugerah dan karunia yang tidak akan pernah kita bisa hitung besarnya dan banyaknya. Salat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah memberikan kepada kita petunjuk menuju ridho Allah tabaraka wa ta'ala. Di dalam ridho Allah terdapat seluruh kebaikan, yang telah memberikan kita petunjuk untuk menjauhi murka Allah, dan di dalam murka Allah seluruh keburukan. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, kembali kita lanjutkan perjalanan kita bersama kita para ulama, yang pada kesempatan kali ini kitab Ad-Da'wa Ad-Dawa karya Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan pada pembahasan yang lalu kita masih terhenti di pertengahan pembicaraan beliau tentang awqatul ijabah, waktu-waktu yang mustajab di dalam doa, dan berhenti pada pembahasan beberapa doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita untuk dibaca. Dan doa-doa itu adalah doa-doa yang sangat penting, yang dengan doa-doa tersebut Allah tabaraka wa ta'ala akan mengijabahkan doa. Dan kita lanjutkan perjalanan bacaan kitab kita bersama karya salah seorang ulama ternama, seorang faqih, alim, muhaddis pada zamannya, yaitu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dia mengatakan wa fi sahihain min hadis Ibnu Abbas, di dalam kitab sahihain Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah SAW, adalah Rasulullah SAW kana yaqulu 'indal karb, senantiasa mengucapkan kata-kata di saat adanya bencana datang atau petaka, la ilaha illallahul aliyyul halim, la ilaha illallah rabbul 'arsyil 'adzim, لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم. Ini pembahasan kita terakhir pada pertemuan kita yang lalu. Nabi SAW selalu mengucapkan di saat bencana datang, لا إله إلا الله العظيم الحليم. Tidak ada ilah selain Allah yang maha besar, lagi maha lemah lembut kepada hambanya. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. Tidak ada ilah selain Allah, Rabb pengatur arasy yang sangat besar. La ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Tidak ada ilah selain Allah, Rabb pengatur langit yang tujuh, Rabb pengatur bumi, Rabb pengatur arasy yang sangat mulia. Kemudian beliau lanjutkan wa fi musnadil Imam Ahmad min hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qal, di musnad Imam Ahmad dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بي كرب أن أقول. Rasulullah SAW mengajarkan kepadaku manakala datang kepadaku suatu kesusahan untuk aku ucapkan, لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. Tidak ilah selain Allah yang maha pengasih, maha lemah lembut kepada hambanya dan maha mulia. Subhanallah wa tabarakallahu rabbul arsyil azim. Maha suci Allah dan maha berkah Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb yang mengatur arasy yang sangat besar. Walhamdulillahi rabbil alamin. dan segala puji untuk Allah, pengatur alam semesta. Wa fi musnadihi aidan min hadis Abdullah bin Mas'ud qala, di musnad Imam Ahmad juga dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma asaba ahadan qattu hammun wala hazanun, tidaklah seorang pun ditimpa oleh sebuah kesusahan atau kesedihan. Faqal, lalu dia ucapkan, Allahumma inni abduka ibn abdika ibn amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adun fiyya qadauk, as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw anzaltahu fi kitabik, aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, an taj'al al-Qur'an al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a husni wa dhahaba hammi illa adhhab Allahu hammahu wa usnahu wa abdalahu makana wa abdalahu makanahu faraha. Kata Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah SAW, tidaklah seorang mendapatkan derita, kesedihan, lalu dia ucapkan kata-kata ini. Kata-kata yang tadi telah kita bacakan. Apa kata-katanya, apa artinya? Kita terjemahkan terlebih dahulu artinya daripada kata-kata tersebut. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatik. Ya Allah, aku adalah budakmu dan anak dari budak lelakimu dan anak dari budak wanitamu. Maksudnya ayah dan ibu kita. Kita, ayah kita dan ibu kita adalah budak Allah. Budak-budak Allah tabaraka wa ta'ala. Nasiyati biyadik. Segala urusanku ada di tanganmu. Maudin fiyya hukmuk. Seluruh hukummu akan pasti terjadi pada diriku. Adlun fiyya qawauk. Namun segala keputusanmu itu adil terhadap diriku. Di sini seorang hamba menghinakan dirinya kepada Allah lalu memuja dan memuji Allah. Dia hinakan dirinya dengan mengatakan Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatik. Merendah kepada Allah. Dan inilah posisi kita sebagai manusia kepada Allah sang pencipta. Kita harus merendah. Wajib merendah hukumnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu kesombongan kepada Allah tidak akan ada manfaat sedikit pun bagi manusia. Kesombongan kepada Allah hanya akan menanggung beban dan derita. Kesombongan kepada Allah akan menghancurkan kehidupan manusia, siapapun manusia itu. Dan dihancurkan Fir'aun dan bala tentaranya oleh Allah karena kesombongan mereka. Inna Fir'auna ala fil ard. Sesungguhnya Fir'aun itu meninggikan dirinya di permukaan bumi. Meninggikan dirinya di permukaan bumi. Nah, kemudian kita memuja dan memuji Allah tabaraka wa ta'ala dengan mengatakan segala urusanku ada di tanganmu ya Allah, dan semua hukum yang kau tetapkan pasti terjadi pada diriku, dan semuanya adil. Ini pujian dan pujian kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena di dalam doa kita dianjurkan untuk memuja dan memuji Allah sebelum berdoa. Baru kita ucapkan doa kita dengan mengatakan as'aluka Allahumma bikullis min huwalak. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan segala nama yang nama itu adalah milikmu. Samaita bihi nafsak. Engkau telah memberi nama dirimu dengan nama-nama itu. Bertawassul dengan asma'ul husna. Bertawassul dengan asma'ul husna. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan seluruh namamu. Nama yang telah kau beri dirimu dengan nama itu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik. Atau engkau ajarkan nama itu kepada salah seorang di antara makhlukmu. Ini lebih luas lagi. Nama yang tidak hanya kepada Nabi Muhammad SAW, kepada umat Islam, diturunkannya Al-Quran dan disampaikan hadis Nabi, namun kepada makhlukmu, siapapun makhluk itu. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad masuk. Para malaikat masuk. Kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya masuk. Au anzaltahu fi kitabik. Atau engkau pernah turunkan di dalam salah satu kitabmu yang kau turunkan ke permukaan bumi. Au ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Dan aku juga memohon dengan nama yang engkau sembunyikan nama-namamu itu dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Allahu Akbar. Ini menunjukkan bahwa nama Allah tidak hanya 99. Lebih daripada 99. Namun yang kita tahu 99. Karena itu yang diberitahu Allah kepada kita. Hadis ini menunjukkan bahwasanya nama Allah itu sangat banyak sekali. Tidak hanya 99. Buktinya Nabi mengatakan, yang telah kau ajarkan kepada aku, kepada orang-orang sebelum diriku, pada makhluk-makhlukmu, Bahkan engkau sembunyikan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Berarti masih banyak nama Allah tabaraka wa ta'ala dalam ilmu gaib yang Allah tidak beritahu kepada kita. Inilah para ulama ahlu sunnah mengatakan asma'ullah ghairu mahsur. Nama Allah itu tidak terbatas. Banyak sekali. Namun yang diberitahu kepada kita hanya 99. Itu ilmu kita yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, beritahu kepada Allah oleh Allah kepada kita. Ya, jadi nama Allah Asmaul Husna bukan 99 namun banyak. Setelah memuji dan memuji Allah, bertawassul dengan asma'ullah subhanahu wa ta'ala dan sifatnya, lalu kita meminta antaj'al Qur'an al-azim rabi'a qalbi. Aku memohon dengan semua itu agar engkau jadikan Al-Qur'an yang sangat agung ini adalah penyejuk hatiku, wa nura sadri, dan cahaya dadaku, wa jala'a huzni, penghilang duka dan deritaku, wa dhahaba hammi, penghapus seluruh keluh kesahku. Subhanallah, lihat doa yang sangat besar, ma'asyiral muslimin ma'asyiral muslimat, doa yang sangat agung. Di dalamnya ada merintih, menghinakan diri kepada Allah, memuja dan memuji Allah tabaraka wa ta'ala, dan bertawassul dengan asma'nya, bertawassul dengan seluruh nama yang ada, yang dimiliki oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Baru kita meminta kepada Allah, ya Allah, berikan kepadaku, jadikan Al-Quran ini penyejuk hatiku, cahaya jadaku, penghilang kesedihanku, penghapus luka-luka laraku, penghapus kesedihanku. Subhanallah, apabila seorang hamba memahami doa ini, apabila seorang hamba mengerti akan manfaat doa ini, alangkah nikmatnya hidupnya, alangkah mulianya dia dengan doa-doa yang seperti ini. Akan tetapi kelalaianlah yang telah menyelimuti kehidupan kita, kelalaianlah yang telah menyelimuti hari-hari kita, kelalaianlah yang telah menyelimuti kita sehingga kita lupa apa yang seharusnya kita lakukan. Sehingga ketika orang bersedih, dia pergi ke mall, duduk-duduk di mall, la ilaha illallah, tambah sedih saudaraku. Ketika dia bersedih, dia pergi ke teman-temannya, bercengkrama dengan teman-temannya, la ilaha illallah, tidak tahu dia bahwa teman-temannya itu tidak bisa menghilangkan kesedihan. Mall dan seluruh aktivitas maksiatnya tidak bisa menghilangkan kesedihan, bahkan akan mendatangkan kesedihan bertambahan. Dia tidak mengerti itu, dia tidak faham itu. Dan dia lupa hal yang lebih penting daripada itu, yang lebih mulia daripada itu, yaitu menyerahkan urusan kepada Allah yang mengatur segala urusan. Meminta Allah yang telah memberikan kesedihan kepada kita untuk menghapus kesedihan itu dari kita. Betapa banyak orang yang diderita oleh hal-hal yang harusnya sangat sedih, tapi dia tidak terlalu sedih. Atau dia santai dengan derita yang diberikan kepadanya karena begitu besarnya terikatan batinnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala di tengah deritanya Allah jadikan jiwanya tenang dan tenteram. Allah jadikan jiwanya tenang dan tenteram. Manakala seluruh manusia takut, dia tidak takut. Manakala seluruh manusia cemas, dia tidak cemas. Ini yang akan didapatkan oleh orang-orang yang benar-benar mengarahkan hatinya dan mengarahkan hidupnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa adhaballahu hammahu wa huznahu. Kalau itu yang dia ucapkan dengan penuh ikhlas, maka Allah pasti akan menghapuskan laranya dan kesedihannya. Menghapuskan hal yang tidak nyaman yang ada di hatinya itu. Wa abdalahu makanahu faraha. Bukan hanya itu. Bukan hanya Allah hapus kesedihan, bahkan Allah gantikan lagi kesedihan itu setelah dihapus, diletakkan di situ kegembiraan. Faraha. Subhanallah. Wahai orang-orang yang selalu menderita di dalam hatinya. Wahai orang-orang yang selalu terhimpit batinnya. Wahai orang-orang yang selalu menderita kesempitan di dalam dadanya. Inilah solusi agama Islam. Inilah solusi agama Anda yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul Anda Muhammad SAW. Dan Rasulullah SAW ajarkan kepada Anda, jangan lari daripada hal yang seperti ini. Anda ingin gembira hidup di permukaan bumi, ini solusinya. Anda ingin himpitan-himpitan dada Anda hilang, ini solusinya saudaraku, saudariku. Maka alangkah ruginya kita kalau tidak kemudian ini cara kita untuk menghapuskan luka lara kita. Ketahuilah, kenikmatan dunia yang sejenak membuat kita tertawa, itu adalah kegembiraan yang semu. Di balik kegembiraan itu, terdapat kesedihan yang sangat panjang. Dan ini suatu yang terbukti dalam kehidupan kita. Lihatlah manusia-manusia yang kerjaannya menghibur orang lain dengan tawa dan canda. Kalau kita ingin melihat rumah tangga mereka, di rumah dia tidak bisa tersenyum kepada istrinya. Cara dia untuk membuat orang tertawa seolah-olah kita berasumsi bahwa di rumahnya dia adalah orang yang paling jenaka. Akan tapi di rumahnya adalah orang yang paling suka marah, tidak sabaran. Anak dan istrinya takut melihat dirinya. Ini pengalaman yang tidak bisa dipungkiri. Silakan bertanya dan silakan melihat dan silakan melirik. Anda pasti akan lihat. Karena ini hanya tipu daya. Hanya tipu daya. Faqila ya Rasulullah, maka dikatakan ketika itu oleh para sahabat kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala nata'allamuha, tidakkah kita akan mempelajarinya wahai Rasul? Qal, berkata Rasulullah SAW, bala yang bagi liman sami'aha an yata'allamaha, benar, sangat pantas untuk siapapun yang pernah mendengarnya untuk mempelajarinya. Yang bagi liman sami'aha an yata'allamaha, sangat pantas sekali bagi orang-orang yang mendengarkan hadis ini, mendengarkan lafaz ini untuk mempelajarinya. Mempelajarinya dengan menghafalkannya, memahami maknanya, mempraktikkannya dalam kehidupannya. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bahagia dan gembira hidup di permukaan bumi. Wa qala Ibnu Mas'ud, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ma karaba nabiyyun minal anbiya illa istaghatha bitasbih. Tidaklah seorang nabi daripada nabi-nabi Allah tabaraka wa ta'ala mendapatkan derita melainkan dia beristighatsah kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah dengan memperbanyak tasbih, memperbanyak pujian-pujian mereka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa dzakara Ibnu Abi Dunya fi Kitabil Mujabin fi Du'a yanil Hasan. Dari Ibnu Abi Dunya menukilkan di dalam kitab Al-Mujabin, orang-orang yang dikabulkan doanya, wa fi Du'a yanil Hasan. Dalam masalah doa, dari riwayat daripada Hasan Al-Basri, dalam masalah doa, dalam masalah tentang doa, Imam Hasan Al-Basri pernah meriwayatkan sebuah cerita. Qal, berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, seorang ulama yang sangat masyhur, kana rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ansar yukanna Aba Mu'allaq. Kata Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in yang masyhur, adalah seorang lelaki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah salah seorang ansar penghuni kota Madinah. Yukanna Aba Mu'allaq, kunyahnya adalah Abu Mu'allaq. Abu Mu'allaq ini wa kana tajiran yatajiru bimalin lahu wa li ghairihi yadribu bihi fil afaq. Abu Mu'allaq radhiyallahu anhu ini adalah seorang pengusaha, pedagang, yang dia berdagang dengan harta dia sendiri dan harta orang lain. Dengan harta dia sendiri dan dengan mudharabah. Yadribu bihi fil afaq. Dengan perdagangannya dia berjalan ke penjuru negeri. Karena di zaman dahulu perdagangan harus menggunakan safar. Maka beliau bersafar ke sana dan kemari dalam perdagangannya. Wa kana nasikan wara'a. Abu Mu'allaq ini seorang yang sangat rajin beribadah dan sangat wara' dan sangat rajin beribadah. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat. Wara' tidak mesti harus fakir. Wara' tidak mesti harus papa. Wara' tidak mesti harus menjadi orang yang pakaiannya compang-camping. Tidak mesti harus wara' seperti itu. Dan belum tentu pakaian camping menandakan wara'. Boleh jadi si compang-camping pakaiannya namun hatinya penuh dengan kecintaan terhadap dunia. Wara' bisa didapatkan oleh orang miskin sebagaimana bisa didapatkan oleh orang kaya. Zuhud bisa didapatkan oleh orang kaya sebagaimana bisa didapatkan oleh penghuni gubuk derita, kata orang sekarang. Wara' adalah sifat, tawadhu adalah sifat, zuhud adalah sifat yang ada di dalam dada, yang tidak bisa ditebak dengan realita yang ada nyata di dalam kehidupan. Utsman bin Affan orang yang sangat kaya sekali, namun beliau adalah orang yang sangat warak dan zuhud di permukaan bumi. Tapi beliau adalah orang yang sangat kaya raya. Abdurrahman bin Auf juga demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada mereka sifat zuhud, dan mereka adalah kaum yang paling pandai zuhud, walau mereka adalah orang-orang yang miliarder. Wa kana nasikan wara'a, dan dia adalah seorang yang rajin beribadah dan sangat warak. Fakaraja marratan falaqiyahu lissun muqanna'un fis silah. Suatu hari beliau keluar dalam perdagangannya, dalam perjalanannya, dalam safarnya, dan bertemu dengan seorang lisun, dengan seorang pencuri, muqanna'un, menutup wajahnya, fissilah. Pencuri tersebut telah membawa senjata untuk membunuhnya. Faqala lahu dha'ma ma'aka fa inni qatiluk. Berkata pencuri tersebut, perampok tersebut, tinggalkan apa yang ada padamu, saya pasti akan membunuhmu. Pasti akan membunuhmu. Qal, berkata Abu Mu'allaq radhiyallahu taala anhu, "Fama turiduhu min dami?" Apa yang kamu inginkan dari darahku? Kalau kamu ingin mengambil hartaku, ambil hartaku. Namun apa yang kamu inginkan dari darahku? Sya'nuka bil mal. Yang kamu inginkan hanya harta saya. Qal, berkata perampok tersebut, "Ammal mal fali. Walastu uridu illa damak." Kalau hartamu itu sudah jelas milikku. Namun yang ku ingin hanya membunuhmu dan menumpahkan darahmu. Ini perampok yang super. Karena orang merampok yang diinginkan adalah harta. Dia tidak. Harta ini pasti milik saya. Saya punya hobi membunuh orang. La ilaha illallah, perampok yang sadis. Faqala lahu, qal, berkata Abu Mu'allaq radhiyallahu anhu kepada perampok yang kejam ini, "Amma idza abaita fadharni usalli arba'a rakaat." Kalau kamu tidak mau mengambil harta, kemudian membiarkan saya pergi, akan membunuh saya juga, saya mohon biarkan saya dulu sholat 4 rakaat. Subhanallah. Kalau ataupun harus mati, mati ketika sholat. 4 rakaat dipanjang-panjangkan, Abu Kerampok itu tidak tahan, ingin membunuh darah kita, melihat darah mengalir, dia punya hobi, maka dia bunuh kita ketika sholat. La ilaha illallah, husnul khatimah. Ya, luar biasa sahabi. Ini orang yang tidak takut mati. Orang-orang seperti ini tidak takut mati, saudaraku, saudariku. Yang dia takutkan mati di atas su'ul khatimah. Ini yang dia takutkan. Adapun mati dalam keadaan husnul khatimah, ini yang mereka cari. Oleh karena itu ketika berhadapan dengan perampok yang seperti ini, hati mereka tenang, jiwa mereka tenang dan tentram. Dan tidak ada rasa takut. Kalau mau harta aku, ambillah. Tapi biarkan aku hidup. Namun perampok mengatakan, enggak, kamu harus mati. Saya mau darah kamu ditumpahkan. Saya hobi melihat darah kamu ditumpahkan. Ya kalau begitu saya harus sholat dulu. Tenang jiwanya. Karena kalau sudah selesai sholat, taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka mati ya matilah. Karena mati dari ketika sholat, sangat di wafat ketika sholat, sangat diidam-idamkan oleh orang-orang yang beriman. Dihilang rasa takut dengan hal-hal yang seperti ini. Amma idza abaita fadarni usalli arba' rakaat. Adapun kalau engkau tidak mau, kecuali ingin membunuhku, itu yang kamu inginkan, izinkan aku sholat dulu 4 rakaat. Qala salli ma badalak. Perampok ini bilang, sholat semaumu. Berapapun kamu mau. Dia minta 4, perampok malah menawarkan lebih. Silakan, sholat berapa kamu mau. Yang penting saya membunuh kamu. Fatawaddo'a, thumma salli 4 rakaat. Maka Abu Mu'allaq radhiyallahu anhu wudhu. Lalu kemudian beliau sholat 4 rakaat. Fakana min du'aihi fi akhiri sujudih. Dan di antara doa yang dia ucapkan di akhir sujudnya, anqal, beliau berkata radhiyallahu ta'ala anhu, ya wadud, ya wadud, ya dhal arshil majid. Wahai yang maha pengasih, wahai yang maha pengasih, wahai yang memiliki aras yang mulia. Memanggil-manggil Allah tabaraka wa ta'ala. Ya fa'alan lima yurid. Wahai yang berkuasa melakukan apapun yang ia inginkan. Panggilan kepada Allah. Wahai hamba-hamba Allah, panggillah Allah. Panggillah Allah. As'aluka bi'izzika alladhi la yuram. Wabimulkika alladhi la yudam. Aku memohon kepadamu dengan kemuliaanmu yang tidak akan manusia sampai kepada kemuliaan itu. Kekuasaanmu yang mana manusia tidak akan mampu menguasai kekuasaanmu itu. Wabinurika alladhi mala'a arkana arsyik. Aku memohon dengan cahayamu yang telah memenuhi seluruh arasmu. Antakfiyani syarraha dhalis. Agar engkau menyelesaikan urusanku dengan kejahatan perampok ini. Ya Allah, berikan kepadaku pertolonganmu dengan aku bisa keluar dari dari kejahatan perampok ini. Ya Mughis, aghithni. Ya Mughis, aghithni. Ya Mughis, aghithni. Wahai yang membawa segala kebaikan, berikan kebaikanmu kepada saya. Wahai yang memberi segala pertolongan, berikan pertolonganmu kepada saya. Wahai yang mencurahkan segala rahmat, curahkan rahmatmu kepada saya. Thalatha marrat. Dia ucapkan kata-kata itu, ya Mughis, aghithni. Ya Mughis, aghithni. Ya Mughis, aghithni. Ketika itu hati sempurna menghadap Allah. Hati sempurna di dalam doa kepada Allah. Fa idza huwa bi farisin qad aqbala bi yadihi. Bi yadihi hurbah. Tiba-tiba ada seorang penunggang kuda yang segera datang. Di tangannya ada tombak. Di tangan penunggang kuda ini ada tombak. Qad wada'aha baina udhunay farasi. Yang tombak itu terletak di antara dua telinga kudanya. Falamma basara bihi al-lissu aqbala nahwah. Tatkala pencuri dan perampok ini melihat ada orang datang pakai kuda, segeralah pencuri itu menghampiri dia untuk membunuhnya. Perampok yang kejam tadi melihat ada penunggang berkuda datang, dia segera menghadap penunggang berkuda tersebut. Orang asing yang tidak terlihat itu, yang tidak diketahui siapa dia, tiba-tiba datang. Dan perampok merasa orang ini akan menolong dan semacamnya, dan dia yang mengejar penunggang kuda tersebut. Fata'anahu faqatalah. Namun yang terjadi adalah penunggang kuda itu yang lebih dahulu menghunuskan tombaknya ke dada perampok itu dan membunuhnya. Ya. Penunggang kuda yang kemudian menusukkan tombaknya lebih dahulu kepada perampok tersebut. Thumma aqbala ilaihi faqala qum. Kemudian penunggang kuda orang yang tidak dikenal itu pergi kepada Aba Mu'allaq radhiyallahu taala anhu yang sedang salat. Duduk dan berkata kepadanya, Qum, bangkitlah. Faqal, maka berkata Abu Mu'allaq kepada penunggang kuda tak dikenal. Lelaki misterius itu berkata, Abu Mu'allaq kepadanya, Man anta bi abi anta wa ummi. Siapa engkau? Saya bertanya, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu. Siapa dirimu sebenarnya? Faqal, faqad aghathanillahu bika al-yawm. Sungguh Allah telah mendatangkan pertolongannya kepada aku melaluimu hari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aqidah. Aqidah, saudaraku, saudariku. Aqidah. Berterima kasih kepada Allah yang telah mendatangkan penunggang berkuda. Dan tidak berterima kasih kepada penunggang kudanya saja. Allahu Akbar. Aqidah para sahabat. Karena memang penunggang berkuda yang kita anggap orang tiba-tiba datang. Tiba-tiba datang dengan membawa tombak dan membunuh perampok. Banyak orang berterima kasih hanya kepada sebab. Namun tidak berterima kasih kepada yang siapa yang mentakdirkan sebab. Banyak orang berterima kasih kepada manusia. Namun tidak berterima kasih kepada orang yang telah mengarahkan manusia itu untuk menolong dan membantu kita. Alangkah butanya mata hati kita. Alangkah butanya hati kita daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika kita kehausan orang memberi air kepada kita. Minum. Lalu kita berterima kasih kepada yang memberikan kita minum, lupa berterima kasih kepada yang telah menciptakan minuman. Alangkah butanya kita. Alangkah tidak mengertinya kita hidup. Lihat para sahabat Nabi. Apa yang ia katakan? Faqad aghathanillahu bikal yaum. Sungguh Allah telah menolongku hari ini melalui kamu. Subhanallah. Faqal, berkatalah penunggang kuda misterius tadi, Ana malakun min ahli sama'ir rabi'ah. Saya adalah malaikat yang tinggal di langit yang keempat. Saya tinggal di langit yang keempat. Da'auta bidu'aikal awal. Engkau berdoa dengan doamu yang pertama. Fasami'tu li abwabis sama'i qaqa'ah. Aku mendengarkan pintu-pintu langit bergerak terbuka. La ilaha illallah. Bergerak terbuka dengan doa seorang sahabat. Saudaraku, kapan engkau akan membuka pintu langit dengan doamu? Kapan doamu yang benar-benar tulus dari hatimu akan membuka pintu langit? Kita lalai dalam doa kita. Kita tidak hadirkan hati kita di dalam doa kita. Tidak serius dalam kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Thumma da'auta bidu'aika tsani. Kemudian engkau berdoa dengan doamu yang kedua, fasami'tu li ahli sama'i dhajjah. Aku mendengarkan penduduk langit ribut. mendengarkan doamu itu, bercerita tentang doamu itu. Tsumma da'awta bidu'aika tsalits. Kemudian engkau berdoa dengan doamu yang ketiga. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, du'a'u makrubin. Ini adalah doa seorang yang sedang ditimpa oleh derita. Orang yang sedang ditimpa derita dan serius menghadap Allah dengan doanya, dengan sepenuh hatinya. Fasa'altu Allah an yuwalliyani qatlah. Maka aku memohon kepada Allah agar Allah berikan mandat kepadaku untuk membunuh pencuri ini. La ilaha illallah. Sebuah cerita yang luar biasa. Sebuah cerita yang menggetarkan hati. Sebuah cerita yang tidak dikarang-karang. Oleh datang-datang dari seorang lelaki saleh. Dan inilah Allah. Inilah Allah. Dan inilah kita. Posisikan kita sebagai kita seorang hamba. Dan posisikan Allah sebagai Allah seorang pencipta. Dan seriuslah di dalam mengetuk pintu langit dengan doa-doa kita. Ketukan yang serius. Dari hati yang fokus. Akan membuka pintu langit. Yang akan menyampaikan doa itu sampai ke langit yang ketujuh. Menuju arasy kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Qala al-Hasan. Berkata Imam Hasan al-Basri. Faman tawadda'a. وصلى اربع ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب له مكروبا كان غير مكروب. Barang siapa yang berwudu lalu salat 4 rakaat lalu berdoa dengan doa-doa ini, maka akan dikabulkan untuknya doanya, kesusahan dia atau tidak kesusahan, sempit hidupnya atau tidak sempit. Kalau begini dia berdoa, begini hatinya dalam doa, begini lafaz-lafaz yang diucapkan di dalam doa, maka akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala doa seseorang. Dia sedang ditimpa derita atau tidak sedang ditimpa derita, maka dia akan dikabulkan doanya oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kata Hasan al-Basri. Itulah ma'asyarul muslimin, pembahasan tentang doa istijabah dan hal-hal yang berhubungan dengan pentingnya kita menghadirkan hati kita, menghadirkan keseriusan kita ketika berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, memuja dan memujinya ketika akan berdoa kepadanya dengan hati yang benar-benar hadir. Dengan hati yang benar-benar hadir. Di waktu-waktu yang penting, di kondisi-kondisi yang sangat penting. Ya. Jangan lupa berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Lihatlah Nabi Muhammad SAW dengan 300 pasukan lebih daripada 300 pasukannya akan berhadapan dengan kafir Quraisy dengan 1000 orang pasukan di perang Badar. Pasukan yang kecil, yang kerdil dibandingkan pasukan Quraisy dengan segala perlengkapan yang siap untuk berperang, sementara Nabi tidak siap untuk berperang dengan para sahabatnya. Akan tapi Nabi memiliki senjata yang lebih hebat daripada senjatanya Quraisy bernama doa. Nabi SAW memiliki senjata yang lebih hebat dari segala senjata dunia bernama doa. Maka Rasulullah SAW serius di dalam doanya kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Menegadahkan tangannya ke langit. Memohon kepada Allah Tabaraka wa ta'ala dengan sangat serius. Sehingga serban yang ada di bahu beliau jatuh. Lalu kemudian Abu Bakar mengambil dan meletakkannya lagi. Mengangkat tangannya tinggi-tinggi, terjatuh lagi serban tersebut. Diambil lagi oleh Abu Bakar, diletakkan di pundak Nabi kita tercinta. Dan berkata Abu Bakar kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, hawin ala nafsik, fa inna Allah mujibud da'watak. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan terlalu seperti ini wahai Nabi, Allah pasti akan mengabulkan doamu. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berada pada posisi yang lebih afdal daripada posisi Abu Bakar. Nabi berada pada posisi yang luju, yang sempurna kepada Allah tabaraka wa ta'ala, menghadap yang sempurna, posisi seorang hamba. Rojak pada saat itu, rojak yang dia lakukan oleh Nabi Muhammad pada saat itu lebih mulia daripada rojak yang ada pada Abu Bakar. Abu Bakar yakin akan ditolong oleh Allah, namun kondisi menuntut seorang hamba ketika itu benar-benar menghinakan, mengkerdilkan dirinya kepada Allah di dalam menggunakan senjata yang paling ampuh milik seorang mukmin bernama doa. Maka lihatlah hari-hari kita, saudaraku. Dan lihatlah perjalanan hidup kita, saudariku. Kapan kita berdoa kepada Allah dengan serius? Kapan kita berdoa kepada Allah dengan serius? Kapan hati kita betul-betul mengadah ke langit? Jiwa kita sempurna dalam mengucapkan dan melafazkan doa-doa itu. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang pandai berdoa. Karena banyak orang yang berdoa namun tidak pandai berdoa. Banyak orang memasak tapi tidak pandai memasak, apa rasa masakannya? Demikian juga orang yang banyak berdoa namun tidak pandai berdoa, apa rasa daripada doanya? Apa yang terjadi daripada doa itu? Kemudian Imam Ibnul Qayyim melanjutkan dengan zurufud du'a, keadaan doa, kondisi doa. Beliau mengatakan, wa katsiran ma tajidu ad'iyatan da'a biha qaumun fastujiba lahum. Seringkali kamu menemukan doa-doa yang dibaca oleh sekelompok orang, lalu kemudian mereka mendapatkan istijabah dari Allah untuk permintaan mereka tersebut. Fayakunu qad iqtarana bid-du'a'i darurata sahibihi wa iqbaluhu 'ala Allah. Aw hasan taqaddamat minhu. Namun sebenarnya sebelum berdoa, orang ini mendatangkan daruratnya, keadaannya yang sangat darurat kepada Allah, wa iqbaluhu 'ala Allah, dan hatinya yang benar-benar menghadap kepada Allah. Aw hasanah taqaddamat minhu, atau dia mulai doanya sebelum berdoa, dia berbuat baik dulu. Berinfak dan bersedekah seperti yang kita lalui pada pertemuan kita yang lalu. Ya. Ja'alallahu subhanahu ijabata da'watihi syukran li hasanatihi. Maka Allah menjadikan diistijabahnya doa orang ini, dikabulkannya doa orang ini sebagai rasa terima kasih Allah kepada orang ini atas kebaikan yang telah dilakukan kepada hamba-hambanya. Aw sadafa waqta ijaba aw nahwa dhalik. Atau doa yang dikabulkan itu bertepatan dengan waktu ijabah, waktu dikabulkannya doa oleh Allah tabaraka wa ta'ala, atau yang lainnya. Fa ujibat da'watuh. Maka kita dapat berita bahwa doanya diistijabah oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Fayadhunnu dhann anna sirra fi lafdhi dhalika ad-du'a. Namun orang yang mendengarkan cerita ini mengira bahwa rahasianya ada di dalam lafaz doanya. Lafaznya. Padahal tidak hanya murni lafaz. Ada hal-hal lain yang membuat menjadikan dia adalah faktor-faktor diterimanya doa. Fayakhudhuhu mujarradan an tilkal umur allati qaranathu min dhalika da'i. Maka dia ambil doa itu secara lafaz saja, lalu dia tinggalkan faktor-faktor dikabulkannya doa yang telah dilakukan oleh orang yang berdoa tadi. Jadi beliau berkata bahwa ketika orang berdoa dan dikabulkan, rahasianya bukan hanya pada doa itu, bukan hanya pada murni lafaznya, semua orang bisa melafazkan lafaz itu. Dan belum tentu semuanya akan dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan untuk ini dan tidak dikabulkan untuk itu. Ketika kita dengar orang dikabulkan doanya dengan lafaz-lafaz yang dikabulkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, tidak murni hanya lafaz itu saja. Walaupun itu faktor pendukung yang luar biasa. Namun ada faktor-faktor lain. Faktor hati yang serius. Faktor kondisi terdesak. Amma yujibul muttarra idha da'an. Siapa lagi yang akan mengabulkan doa orang-orang yang terdesak? Doa orang-orang yang memang betul-betul kepepet. Sampai doa orang kafir kepepet. Terdesak dikabulkan oleh Allah. Lihat doa Abdul Muttalib kafir. Berdoa kepada Allah untuk menyelamatkan Ka'bah. Allah bantu. Apalagi kita seorang mukmin. Namun permasalahannya Abu Talib ketika berdoa serius menghadap Allah. Namun kita dalam seorang muslim berdoa tidak serius menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Enam. Wahakadha, wahadha kamasta'mala rajulun dawa'an nafi'an. Permisalan seperti ini, yaitu orang yang melihat doa orang tersebut lalu tidak melihat kondisi orang yang sedang berdoa, ini permisalannya bagaikan seorang lelaki yang menggunakan sebuah obat yang bermanfaat. Fil waqtil ladzi yanbaghi isti'maluhu 'alal wajhi alladzi yanbaghi. Dia menggunakan obat yang bermanfaat pada waktu yang cocok untuk dipakai obat itu. Dengan cara yang benar, cara memakai obat yang benar. Subhanallah. Ma'asyal muslimin wal muslimat. Ibnul Qayyim al-Jauziyah tabib. Seorang tabib. Tabib. Mengerti ilmu obat-obatan. Dan obat-obatan pada asalnya berasal dari herbal. Dari alam. Dari tumbuh-tumbuhan. dan beliau mengerti mana obat yang bermanfaat dan bagaimana cara memakai obat yang bermanfaat itu dan kapan waktunya dipakai. Ini rahasia obat. Ketika obat itu akan ampuh, manakala obat itu betul-betul obat, manakala cara pemakaiannya tepat, dan manakala kondisi pemakaiannya pas. Nah, jadi beliau mengatakan, ini bagaikan orang yang memakai obat. Kita melihat orang yang memakai, seorang yang memakai obat, obatnya penuh dengan manfaat, dia gunakan di waktu yang sangat tepat, dia gunakan dengan takaran yang sangat pas. Fantafa'a bih. Dan dia mendapatkan manfaat dari obat tersebut. Fazanna ghairuhu. Ternyata orang lain yang melihat dia mendapatkan manfaat dari obat tersebut mengira anna isti'mala hadzal dawa'i mujarradih kafin fi usulil matlub, bahwa menggunakan, murni menggunakan obat ini cukup untuk mendapatkan apa yang diinginkan daripada kesembuhan. Dia tidak perhatikan bahwa takarannya bagaimana, dia tidak perhatikan kapan memakai obat itu, dia tidak perhatikan, dia mengira hanya murni obat itu. Lalu dia pakai dalam takaran yang tidak benar, dia pakai pada posisi waktu yang tidak benar. Kana ghalitan. Orang ini orang yang salah. Wa hadza maudhi'un yaghlatu fihi katsirun minan nas. Ini adalah perkara yang banyak sekali manusia salah dalam menempatkannya. Baik obat atau doa. Posisi yang salah meletakkan. Hanya dikira lafaznya saja. Kondisi, keadaan sebelum lafaz itu diucapkan dan hati ketika lafaz diucap tidak diperhatikan. Dikira hanya obat saja, bagaimana takarannya, bagaimana waktu pemakaiannya tidak diperhatikan. Ini banyak sekali kesalahan-kesalahan terjadi, kata beliau, pada kehidupan manusia dalam kondisi yang seperti ini. Dan sekali lagi saya mengatakan bahwa Ibnu Qayyim betul-betul betul-betul dokter. Dokter tabib. Tabib adalah dokter. Dokter jasmani, dia mengerti obat-obat. Dan beliau ini adalah dua tabib sekaligus. Tabib hati dan tabib jasmani. Oleh karena itu ketika beliau berbicara hati dan berbicara jasmani, beliau sempurna dalam pembicaraannya. Lebih daripada imam-imam yang lainnya. Karena memang beliau adalah dua tabib sekaligus. Tabib hati dengan ilmu agama yang beliau miliki. Dan tabib jasmani dengan ilmu obat-obatan yang beliau miliki. Wa min hadha qad yattafiqu du'a'uhu bittarar inda qabrin fayujab. Dan dari salahnya banyak orang dalam memahami masalah ini adalah qad yattafiqu du'a'uhu bittirarin inda qabrin fayujab. Ada orang yang doanya ketika dia sedang dalam keadaan sempit, sedang dalam keadaan kepepet, sedang dalam keadaan mutar, dia berdoa dengan doa yang serius inda qabrin, di sisi sebuah kuburan, fayujab. Maka Allah kabulkan doanya. Lihat, dia berdoa doa orang yang ditimpa oleh kesulitan yang sangat, doa orang yang terdesak. Doa inilah sebenarnya yang akan membuat dikabulkannya doa itu. Namun Allah takdirkan doanya di samping kubur. Fayujab, dan Allah kabulkan doa itu. Fayazunnul jahil. Maka orang yang bodoh mengira anna sirra bil qabri, bahwa rahasia dikabulkannya doa ini adalah kubur ini. Karena kubur inilah maka doa itu dikabulkan. Ini orang bodoh. Enggak ngerti bahwa kuburan tidak ada arti apa-apa dalam dikabulkannya dan tidak dikabulkannya doa. Maka beliau katakan orang bodoh mengira bahwa rahasianya adalah di dalam kubur yang keramat. Oh, ini kubur keramat. Si fulan berdoa di kubur ini dikabulkan oleh Allah. Falam ya'lam anna sirra littirar wa sidqal luj'i ila Allah. Dan dia tidak tahu bahwasannya rahasia dikabulkannya doa adalah karena ittirar. Karena dia berdoa dengan terdesak. Dia orang yang sangat terdesak. Dan ketika itu dia sedang benar-benar serius menghadap Allah di dalam doanya. Fa idza hasala dzalika fi baitin min buyutillah. Kalau kondisi seperti ini, dia dalam keadaan terdesak dan doa-doa orang yang mutar, lalu kemudian dia serius menghadap Allah di dalam doanya, kalau itu terjadi di salah satu rumah di antara rumah Allah, kana afdhal wa ahabba ila Allah. Ini jauh lebih afdol dan dicintai Allah daripada berdoa di kuburan. Dan akan dikabulkan oleh Allah doa itu. Karena Allah pasti akan mengabulkan doa orang yang terdesak. Doa orang yang menderita dan terdesak. Ditambah dengan keseriusan menghadap Allah di dalam doa ketika dia berdoa tersebut. Permasalahannya bukanlah masjidnya atau kuburnya atau rumahnya. Permasalahan adalah permasalahan terdesaknya dia. Dan Allah mengatakan amma yujibul muttara idza da'a. Kemudian permasalahan keseriusan hatinya ketika berdoa. Kalau doa tersebut diucapkan di rumah, diucapkan di kuburan, diucapkan di masjid, akan dikabulkan oleh Allah. Yang terbaik adalah di masjid, karena masjid lebih afdal daripada rumah. Yang terbaik adalah di rumah daripada kuburan, karena rumah lebih afdal daripada kuburan. Jadi permasalahan bukan permasalahan kuburan atau tidak kuburan. Bukanlah permasalahan tempat keramat atau tidak tempat keramat. Permasalahannya adalah bagaimana Anda ketika berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian beliau berkata, dan ini penting untuk kita bahas pada kesempatan pagi ini, dan ini insya Allah pembahasan kita terakhir di pagi hari yang berbahagia ini. Faslun syurutud du'a'il mustajab. Syarat-syarat doa mustajab. Apa yang harus kita penuhi syaratnya apabila kita ingin doa kita adalah doa yang diijabah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Beliau berkata, wal adiyatu wa ta'awudzat bi manzilati silah. Doa dan segala permohonan pertolongan kepada Allah, perlindungan kepada Allah, dia setara dengan senjata. Sama dengan senjata. Posisinya sama. Maka saya katakan tadi bahwa doa adalah senjata orang mukmin. Senjata Rasulullah SAW mengalahkan musuhnya di perang Badar. Naam. Wasilahu bidharibih la bihaddihi faqat. Dan senjata itu bergantung kepada bagaimana kekuatan orang yang memukulkan senjata itu. Bagaimana kekuatan orang yang mengayunkan senjata itu. La bihaddihi faqat. Tidak hanya murni karena tajamnya senjata itu. Allahu Akbar. Perhatikan saudara-saudariku kaum muslim, ini adalah perkara yang banyak orang lalai darinya. Perkataan beliau ini perkataan zahabi, perkataan yang emas, pantas ditulis dengan tulisan dari emas. Diletakkan di hamparan-hamparan catatan yang terbuat dari tembaga dan dari perak. Subhanallah. Jadi silah senjata tidak hanya dengan ketajaman saja, harus ada kekuatan besar untuk orang yang mengayunkan senjata itu. Famatakana silahu silahan taman la afata bihi. Manakala senjata itu adalah senjata yang sempurna, sangat bagus, sangat tajam, tidak ada cacat dalam senjata itu. Wasaidu saidu qawiyyin. Dan otot yang mengayunkannya adalah otot yang kuat. Lengan yang mengayunkannya adalah lengan yang sangat kuat. Wal mani'u mafqud. Dan penghalang tidak ada. Tidak ada besi yang menghalang senjata itu. Tidak ada besi baja yang lebih kuat ada di dada orang yang akan dilayangkan untuknya senjata tajam. Hasolat bihin nakayatu fil adu. Akan terjadilah sesuatu yaitu menghancurkan musuh. Mengalahkan musuh. Akan terjadi seperti itu. Wa mata takhallafa wahidun min hadhihi thalathah takhallafa ta'thir. Dan apabila manakala salah satu di antara tiga hal ini tidak terpenuhi, maka tidak akan terjadi juga bekasnya. Subhanallah. Mari kita ulangi lagi. Ini perkataan yang sangat hebat. Senjata dan kemudian bisa kita mengalahkan musuh, syaratnya tiga. Pertama, senjata kita harus tajam. Kedua, tenaga kita harus kuat mengayunkannya. Yang ketiga, tidak ada benda yang menghalangi kita untuk menembuskan senjata itu di dada musuh kita. Kalau ini yang terjadi, maka pasti musuh akan tewas. Fa in kana du'a fi nafsi ghairu salih. Kalau doa saja doanya tidak benar, tidak sempurna doanya. Doanya salah. Cara berdoanya salah. Hah? Kalau cara berdoanya salah, isi doa itu tidak benar. Bagaimana cara akan dikabulkannya? Awid da'i lam yajma' baina qalbihi wa lisanihi fid du'a. Atau yang salahnya adalah orang yang berdoanya, doanya sudah benar. Doanya sudah mantap. Namun yang salah orang yang berdoanya. Lengannya tidak kuat ketika berdoa. Hatinya dan lisannya tidak hadir ketika dia berdoa. Tidak sama, tidak berkumpul bersama. Lisannya di mana, hatinya di mana. Sehingga lengannya untuk melafazkan doa itu tidak kuat. Tekanannya ketika dia menekankan doa itu tidak terjadi. Au kana thamma mani'un minal ijabah. Atau kalau hati sudah sempurna, dengan lisan sudah bersatu, ya, kemudian doa sudah doa yang hebat, namun ada penghalang daripada ijabah. Makanan masih haram, pakaian yang kita pakai pakaian haram, dan kita belum bertaubat kepada Allah misalnya. Ya, harta kita gunakan harta yang haram, dan kita belum bertaubat kepada Allah, masih asyik di atas harta yang haram itu. Ini penghalang doa, penghalang ijabah. Lam yahsulil athar. Kalau begini caranya berdoa, maka tidak akan ada efek daripada doa itu. Maka inilah dia saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat. Kalau kita ingin doa kita istijabah, ada tiga. Pertama, perhatikan doanya. Doanya harus benar, doanya harus baik, doanya harus super. Kedua, perhatikan hati kita dan lisan kita harus bersatu. Kita harus melakukan doa itu dengan penuh keseriusan. Dan yang ketiga, jangan sampai ada di diri kita penghalang-penghalang doa dikabulkan Allah. Kalau ini terjadi, maka doa, kata beliau, adalah doa yang akan diistijabah oleh Allah. Ja'alani Allahu wa iyyakum minal mujabina fid du'a. Amin ya rabbal alamin. Kita silakan kepada akhuna Abu Sulaiman. Naam, jazakallahu khair. Kita ucapkan kepada Al-Ustaz, terima kasih yang sebanyak-banyaknya dari ilmu yang telah beliau sampaikan kepada kita semuanya di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, yang mengenalkan kepada kita semuanya bagaimana doa yang telah diajarkan dari Rasulullah SAW dan juga dipraktikkan oleh para sahabat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, sahabat didayah rahmani Allah wa iyyakum jami'an dimanapun antum berada. Di sesi yang kedua ini ada kesempatan untuk antum semuanya untuk berinteraktif bersama Al-Ustadz. Baik, di sini sudah ada pertanyaan melalui SMS. Ya, ada penelpon, kita terima dulu dari penelpon. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini pertanyaannya Ustaz, dari Rizal di Bangau Sakti. Ya, silakan. Ketika kita masbuk dalam sholat fardu ya, katakanlah kemarin saya mengalami sendiri, kita tinggal satu rakaat, kemudian secara tidak sengaja ketika imam salam, kita ikut salam, tapi ketika saya sadar bahwa saya masih tinggal satu rakaat, ke salam ke kanan itu saya langsung berdiri. Apakah tindakan itu benar? Kemudian apakah saya wajib untuk melakukan sujud sahwi? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang bertanya kepada kita dan jazakallah khair sebagai penelpon perdana di pagi hari yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang mengerti beragama. Banyak orang yang sholat namun tidak mengerti hukum-hukum tentang sholat. Banyak orang melakukan susun barisan saf sholat namun sebenarnya dia tidak mengerti bagaimana cara menyusun barisan saf yang benar. Dan semoga pertanyaan ini menunjukkan bahwa yang bertanya serius untuk belajar sholat dan hukum-hukum tentang sholat. Nah, kepada Bapak yang bertanya, apa yang Bapak lakukan sudah benar. Ketika Bapak salam ke kanan, baru ingat bahwa saya harus nambah satu rakaat lagi karena tadi saya masbuk satu rakaat, Bapak langsung berdiri. Itu sudah tindakan yang benar. Ya. Dan karena kelupaan yang Bapak lakukan itu, maka disunatkan hukumnya bagi Bapak untuk sujud sahwi sebelum salam. Wallahu'alam. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak Rizal yang bertanya. Dan kita beralih ke pertanyaan SMS. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Terkadang rasa malu menghampiri anak ketika akan berdoa meminta surga yang termulia karena merasa banyaknya kekurangan anak. Ya, apakah rasa malu yang anak miliki tersebut terpuji Ustaz? Ya, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasa malu yang anak punya itu rasa malu yang tidak terpuji. Mana ada rasa malu terpuji manakala rasa malu itu menghalangi kita untuk mendapatkan yang terbaik. Rasa malu itu harusnya ada ketika kita akan menghadir, rasa malu itu akan ada ketika kita akan melakukan aksi yang membuat diri kita hancur, keluarga kita hancur, harga diri kita hancur. Namun ketika akan menghadirkan yang terbaik lalu kita malu, ini malu yang datangnya dari syaitan. Perhatikan. Perhatikan dengan baik. Syaitan tidak mau kita mendapatkan posisi yang baik dan mulia di sisi Allah. Syaitan tidak mau kita mendapatkan yang terbaik dari Rabb kita tabaraka wa taala, dan Allah menginginkan yang terbaik untuk kita, namun syaitan menghalang-halanginya. Maka malu yang seperti ini malu yang tidak pada tempatnya. Minta kepada Allah dengan serius. Namun jangan lupa hanya meminta saja, jangan. Jangan hanya meminta saja, perbaiki dengan serius juga keadaan diri kita. Sehingga kloplah antara permintaan kita dengan usaha kita. Kalau itu yang terjadi, Allah pasti berikan kepada kita yang terbaik. Wallahu a'lam. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh pendengar yang bertanya. Kemudian kita bacakan pertanyaan SMS yang berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana bila kita tidak pandai berbahasa Arab, Ustaz? Ya, apakah kita juga bisa khusyuk dalam berdoa? Ya, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyak, jazakallahu khairan. Allah pencipta seluruh bahasa. Karena tidak ada di permukaan bumi ini yang menciptakan bahasa. Tanyakan kepada orang Arab, siapa yang menemukan bahasa Arab? Tidak ketemu orangnya. Tanyakan kepada orang Inggris, siapa yang menemukan bahasa Inggris? Menciptakan bahasa Inggris, tidak ketemu orangnya. Tanyakan kepada orang Indonesia. Tanyakan kepada orang India, tanyakan kepada siapapun. Tidak akan bertemu siapa yang menciptakan doa. Siapa yang membuat doa, siapa orangnya? Tidak bertemu. Karena memang doa itu datangnya dari Allah. Allah yang mengajarkannya kepada kita. Maka sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada orang Arab untuk berdoa kepadanya dengan bahasa Arab, Allah juga berikan kesempatan kepada kita orang Indonesia berdoa kepada Allah dengan bahasa Indonesia. Tidak ada yang berbeda di sini. Doa adalah doa, bahasa adalah bahasa. Allah mengerti apa yang kita ucapkan. Dan orang Indonesia berdoa dengan bahasa Indonesia bisa serius daripada orang Arab yang berdoa kepada Allah dengan bahasa Arab. Tidak ada yang berbeda. Kecuali hanya bentuk bahasanya saja. Maka kondisinya sama. Orang Arab berdoa pakai bahasa Arab, sama dengan orang Indonesia berdoa kepada Allah dengan bahasa Indonesia. Tidak ada yang berbeda. Kecuali kalau doanya tersebut berbahasa Arab, namun bukan sembarang bahasa Arab. Doa berbahasa Arab ada dalam Al-Quran. Doa berbahasa Arab, namun berbahasa Arab itu Nabi yang mengajarkan lafaz-lafaznya, cara mengucapkannya, kalimatnya. Ini berbeda. Ini bahasa Arab yang sudah berbeda. Kenapa dia berbeda? Karena yang mengajarkan doa dan menyusun kata-kata seperti ini Allah. Karena yang menyusun kata-kata seperti Rasulullah memang berbahasa Arab, tapi bukan sembarang Arab. Arab yang kalimatnya sudah disusun oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Arab yang kalimatnya sudah disusun oleh Nabi SAW, manusia yang paling pandai dalam berdoa. Maka kalau itu diucapkan dalam bahasa Arab, afdol. Tentu lebih baik daripada kita berdoa dalam bahasa Arab tanpa susunan-susunan kita. Atau berdoa dalam bahasa Indonesia susunan-susunan kita. Tentu Allah lebih pandai mengajarkan kita cara berdoa dan Rasulullah lebih pandai dalam berdoa kepada Allah untuk kita ikuti. Maka ketidakmampuan Anda berbahasa Arab bukan berarti Anda tidak mampu menghafal doa dalam bahasa Arab. Camkan itu baik-baik saudaraku. Kemampuan Anda tidak pandai berbahasa Arab itu tidak menghalangi Anda untuk bisa berdoa kepada Allah pakai bahasa Arab. Dengan doa-doa yang ada di dalam Al-Quran hafalkan. Dengan doa-doa yang ada pada hadis Nabi SAW hafalkan. Pahami maknanya. Berdoa kepada Allah pakai bahasa Arab yang telah hafal itu dan Anda mengerti maknanya. Wallahu a'lam. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh yang bertanya. Beralih ke pertanyaan SMS yang berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kalau kita hendak membaca Al-Qur'an, terlebih dahulu kita membaca doa tetapi mulai dari ya Allah jadikanlah Al-Qur'an, doa yang disampaikan tadi sebagai penyejuk hati. Dan sampai selesai, apakah boleh cara itu, Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara seperti itu, kalau Anda lazimkan di dalam setiap akan membaca Al-Quran, maka dia adalah bid'ah. Namun kalau Anda ucapkan sekali-kali, tidak Anda khususkan doa itu untuk doa pembuka bacaan Al-Quran, maka itu boleh. Karena doa ini, doa yang telah ada di dalam lafaz hadis keterangannya, doa makruh. Doa orang yang sedang diderita, di tempat derita. Maka dia ingat doa ini dan dia amalkan. Oleh karena itu, saudaraku, jangan kita buat agama ini semaunya kita. Lalu kita ambil doa lalu kita pasangkan di waktu-waktu khusus yang kita yang memasang waktunya. Jangan. Apabila kita jadikan dia doa umum yang tidak khususkan waktunya, tidak khususkan tempatnya, kecuali di tempat yang telah dikhususkan Nabi Muhammad SAW, kapan doa orang yang sedang ditimpa kesedihan. Ini keadaan khusus, doa untuk keadaan khusus. Namun kita ambil doa ini yang bermanfaat ini, namun kita jadikan khusus misalnya untuk ketika kita tidak sedih, maka kita tidak khususkan untuk membaca Al-Quran atau untuk apa, maka itu boleh. Istifadah dengan susunan doa yang ada pada Nabi. Namun sebenarnya dia adalah doa spesial untuk orang-orang yang sedang ditimpa oleh derita dan disimpa oleh kesedihan dan kegundahan. Apabila kemudian kita pasangkan dia kepada membaca Al-Quran saja, setiap baca Quran baca doa ini dulu, setiap baca Quran baca doa ini dulu, setiap baca Quran baca doa ini dulu, maka ini adalah bid'ah. Karena kita tidak pernah diperintahkan untuk memulai baca Al-Quran dengan doa ini. Wallahu a'lam. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh yang bertanya. Kita terima penelpon yang kedua di kesempatan pagi hari ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bapak siapa dan di mana? Mau tanya nih, Ustaz. Ya, dengan bapak siapa? Amron, Ustaz. Iya, silakan. Ustaz, ini ada pernah pada apa pengajian di tempat kita, Ustaz. Kita dengar Ustaznya mengenai hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa hanya doa anak yang soleh yang akan sampai kepada orang tuanya. Jadi beliau mengatakan kalau memang demikian, maka kalau orang tua kita meninggal ya cukup anaknya saja menyolatkan orang lain, karena hanya doa anaknya yang sampai, katanya Ustaz. Gimana nih Ustaz? Menurut sunnah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita dengarkan bersama pertanyaan dari saudara kita, Bapak apa tadi? Abror. Bapak Abror, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Seorang ustaz mengatakan yang sampai kepada orang tua yang meninggal adalah doa anak soleh saja. Maka anak soleh saja yang menjadi imam. Kalau begini cara seorang da'i berpandangan, maka dia akan mengatakan ketika Rasulullah SAW dulu menyolatkan para sahabat, tidak ada fungsi daripada doa Rasul untuk sahabat itu. Kan bukan anaknya. Rasulullah itu bukan anaknya. Doa anak yang soleh saja yang dikabulkan oleh Allah untuk orang tua. Berarti yang menyolatkan anak cukup, yang menyolatkan orang tua cukup anaknya saja. Gak perlu orang lain. Kalau beginilah cara berpandang, kalau beginilah cara memahami ayat Al-Quran atau memahami syariat Islam, maka ini pemahaman yang sangat-sangat tidak berlandaskan ilmu sedikit pun. Tidak ada tempat berpijak di bab ilmu dari perkataan seperti ini, dengan perkataan seperti ini. Tidak ada. Dan dengan perdagangan seperti ini, kita tahu orang yang mengucapkannya tidak berilmu sedikit pun. Na'udzubillah min dzalik, akan menjadi seorang da'i di atas mimbar tanpa ilmu. Apa yang akan ada rusak akan lebih banyak daripada apa yang bisa Anda benahi dan perbaiki daripada permasalahan manusia. Apalagi ini permasalahan agama. Na'udzubillah min dzalik, thumma na'udzubillah min dzalik. Jadi ini kesalahan fatal. Dalam memahami hadis ini kesalahan fatal. Sehingga dia mengatakan orang lain yang mendoakan si mayit tidak ada manfaatnya. Karena yang diterima Allah hanya doa anak soleh. Wahai para da'i dan mubaligh, ketika Anda menyampaikan sesuatu, Anda dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah akan apa yang Anda sampaikan. Anda kira Anda berbicara setelah itu urusan selesai? Anda akan ditanya pertanggungjawaban ilmunya, pertanyaan ilmiahnya akan ditanyakan oleh Allah. Kemudian kalau ada orang yang sesat dengan mendengarkan kata-kata Anda, Anda bertanggung jawab di akhirat. Yahmiluna auzarahum wa auzar alladziina yudhillunahum bighairi 'ilm. Mereka membawa dosa-dosa mereka sendiri dan membawa dosa-dosa orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Lihat. Dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Maka berhati-hatilah saudara-saudariku para da'i dan mubaligh. Saya dan Anda wajib berhati-hati untuk berbicara masalah agama, agar kita tidak merusak agama Allah di permukaan bumi. Yang benar bahwa doa setiap muslim bermanfaat. Baik doa itu untuk dirinya sendiri, atau doa itu dia peruntukkan dalam arti kata berdoa untuk kebaikan saudara muslim lainnya. Dan lihatlah doa orang yang mewafat, orang-orang yang menyolatkan orang meninggal. Allahumma ghafir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'afanhu, dan seterusnya. Dan Nabi menyolatkan para sahabatnya yang wafat. Tidak anaknya yang menyolatkan, Nabi yang menyolatkan. Sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat yang lain juga ketika sahabat-sahabat meninggal, mereka menyolatkan saudara-saudara mereka. Tidak hanya anak mereka saja yang menyolatkan mereka. Dan tidak ada kewajiban bahwa yang menyolatkan itu harus anak. Dan tidak ada afdol sedikit pun. Sama sekali tidak ada keterangan dalam agama kita sejauh yang ilmu yang kita ketahui. Bahwa yang afdol menyolatkan jenazah adalah anaknya. Itu tidak ada keterangannya. Namun yang afdol menyolatkan jenazah itu, yang menjadi imam solat jenazah itu adalah orang yang terbaik di sana. Dan kita berharap orang yang terbaik di sana adalah anak kita. Sehingga dialah yang menyolatkan kita karena dialah yang terbaik. Itu yang kita inginkan. Itu yang kita harapkan. Namun kalau ternyata ada orang yang jauh lebih baik daripada anak kita, dia seorang yang soleh, anak kita begundal, maka bukan anak kita yang pantas jadi imam. Orang soleh itu yang pantas jadi imam di tempat itu. Lihatlah para sahabat Nabi meninggal, Nabi yang mengimami mereka. Lihatlah ketika para sahabat meninggal, Abu Bakar yang menyolatkan mereka. Karena Abu Bakar lah imam pemimpin kaum muslimin ketika itu. Yang terbaik di antara kaum muslimin ketika itu. Jadi sekali lagi, bahwa ini pendapat yang sangat keluar dari jalur-jalur ilmiah dan keluar dari jalur-jalur hukum-hukum syar'i. Dan sekali lagi kepada dai yang melafazkan kata-kata ini, hendaklah bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala dan berhati-hati untuk berbicara agama Allah tabaraka wa taala. Nah. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak yang bertanya, Bapak Amror. Nah, di sini sangat banyak pertanyaan namun waktu yang sangat terbatas. Satu pertanyaan terakhir yang bisa kami ajukan kesempatan pagi hari ini dan sekaligus ditutup oleh Al-Ustadz. Pertanyaan datang dari Ibnu Daliman, ya. Assalamualaikum Ustadz. Pertanyaannya, Anda terkadang berdoa dalam keadaan hati yang sempurna menghadap Allah dan terkadang hati tidak sempurna menghadap Allah. Ya, apakah doa Anda yang tidak dalam keadaan hati sempurna menghadap Allah tetap ada konsekuensinya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, saudariku, seorang muslim ketika berdoa, dia pasti mendapatkan kebaikan daripada doa itu. Dia pasti mendapatkan kebaikan daripada doa itu. Boleh jadi doanya diterima oleh Allah dan itu yang dia inginkan. Atau Allah tabaraka wa ta'ala menolak daripadanya marah bahaya. Atau Allah jadikan doa ini adalah pahala yang akan dia nikmati di akhirat dan itu pasti. Maka tidak ada apapun yang buruk terjadi ketika seseorang berdoa. Namun, tentu ini bukan kita mengatakan maka berdoalah seperti apa yang kita inginkan dan keadaan. Tidak. Kita ingin serius dalam doa. Namun walaupun doa itu diucapkan tidak terlalu serius, maka kebaikan akan mengalir kepada orang yang berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi SAW mengatakan, Allah itu malu apabila hambanya telah berdoa, mengangkat tangan kepadanya dan berdoa, lalu tangan itu kembali dalam keadaan kosong, tidak membawa apa-apa. Allah malu kalau hambanya telah berdoa, lalu tidak memberi kepada hamba tersebut. Pasti ada yang diberikan Allah kepada hamba itu. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang bisa serius berdoa kepada Allah. Menghadirkan hati kita di dalam doa, sehingga kekuatan doa itu bertambah luar biasa. Dan menjauhkan diri kita daripada penghalang-penghalang doa, sehingga doa kita tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala karena penghalang-penghalang itu ada pada diri kita. Dan akhirnya kepada Allah kita memohon dan berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kemuliaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kasih sayangnya, menjadikan kita hamba-hamba yang mengerti dan faham akan kemuliaan keagungannya dan pandai menjadi hamba-hamba yang merendahkan diri dan mengkerdilkan diri di hadapannya dengan berdoa kepadanya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang akan menjadi penghuni surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.